bagi itu keresahan dan sesak di dalam. Salahkan dia. segalanya. Thank you. Aku maklumkan tawa. Jasa-jasaku, semua pengorbananku.

Thank you.

sini damailah hati yang resah dan kecewa. Antara kita ada lebihnya, mungkin terlindung indahnya. Langgar janji.